Apa kowe krungu carite atiku mengharap engkau kembali sayang nanti memutih rambutku rapat kau luntur tresnoku wes tak copong laleke jenengmu soko atiku sak kenane ra ngapusi stres mas liramu tupa pujane ngati nanging kowe ora reti kowe sing tak wanti-wanti malah cepul saiki kowe mlenjani janji cari sehidup semati nanging opo bukti kowe medot tresnoku demi wedoan liyo yo wis ora popo insya Allah aku bisa lilo mesambat kali sinten insan pun mekaten merana urepku aku welas no tangas aku mesak no aku nangis nganti metu lo ketepute sayang opo kowe krungu carite atiku mengharap engkau kembali sayang nanti memutih rambutku rapat kau luntur tresnoku hari demi hari uwes tak lewati yen pancen jalane kudu kuat hati ibarat bubur nangin tresno iki ora bakal luntur sak tenane aku iki pancen tresno awakmu ora ono liyane sing iso dadi penggantimu wes kanggo awakmu sing cocok ning atiku nganti atiku jeret atimu ora bakal krungu neng jaro ati iki nganti rambutku putih tangi selot dadi ketemu yo kendang bali lakoni tresno suci aku marang sliramu coraku neng atiku aku ra iso ngapusi sak tenane neng ati mung kanggo sliramu cintamu tetap abadi selamanya.